السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، هم الله yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini masih diberikan kenikmatan yang besar, yaitu kenikmatan untuk senantiasa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kajian tafsir akidah pada siang hari ini mengambil sunnatullah fi taghyiri ahwalin nas. Sunnatullah, ketentuan Allah yang berkaitan dengan perubahan kondisi umat manusia. Di hari-hari seperti ini, kaum muslimin di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, mengharapkan adanya sebuah perubahan. Saudara sekalian, hafizakumullah, kaitannya dengan tafsir akidah adalah bahwa kita kaum muslimin wajib mengimani bahwasanya sunnatullah, ketentuan Allah itu pasti berlaku di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Nah, di antara ketentuan Allah yang harus diimani, kita imani adalah tadyiru ahwalin nas, perubahan keadaan umat manusia termasuk bangsa Indonesia. Perubahan kondisi umat manusia tidak ditentukan oleh seseorang, tidak ditentukan oleh golongan tertentu, tetapi sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mengislah, memperbaiki jiwa kita. Bahkan dengan tegas dan jelas ayatnya juga menggunakan kata nafs yang artinya diri atau jiwa. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd dan juga nanti juga dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah di sini menggunakan adat taukid, alat atau media untuk mempertegas, yaitu inna. Allah mempertegas, membuktikan bahwa ini sebuah keniscayaan dalam hidup ini. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak berubah, ma biqaumin, apa, ma itu disebut asmarul mausulat, isim mausul yang paling sentral. Apa yang ada di sebuah kaum atau masyarakat, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mau merubah apa yang ada dalam jiwanya atau dirinya. Ulama tafsir menafsirkan kata ma dengan nikmat. Ma meskipun artinya umum, tetapi sebagian ulama tafsir menafsirkan nikmat. Ini berdasarkan ayat yang lain yang ada dalam surat Al-Anfal surat nomor 8. Dzalika bi anna Allah la yughayyiru ma an'ama Allah. Dzalika bi anna Allah yughayyiru ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah tidak merubah nikmat yang diberikan kepada kaum sehingga mereka merubahnya. Saudara sekalian, hafizakumullah, kaum muslimin yang ada di Indonesia berupa aksariyah mayoritas adalah nikmat. Bandingkan Bapak Ibu sekalian, jika kaum muslimin sebagai orang yang minoritas yang tidak mampu mengamalkan syariat Allah dengan tenang dan bebas. Sekali lagi, aksariyah muslimin, ya, kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini adalah nikmat. Kekayaan alam yang ada di negeri ini adalah nikmat. Modal bangsa kita yang santun, yang senang orang dengan yang santun, yang bijak adalah nikmat. Ini saudara-saudara sekalian, hafizakumullah, kalau tidak dijaga dan tidak dipelihara, maka na'udzubillah min dzalik, kenikmatan itu bisa berubah menjadi musibah. Contoh, umat Islam pernah berpuasa, berjaya, berabad-abad di Andalusia, Spanyol. Nikmat yang luar biasa, melahirkan ulama-ulama besar, seperti pakar tafsir itu Al-Qurtubi. Ya. Kemudian juga pakar-pakar nahwu bahasa Arab seperti Al-Syekh Malik, pakar akidah seperti Ibnu Hazm dan ulama-ulama yang lainnya. Sekarang kita tahu Bapak-Ibu sekalian bagaimana Spanyol yang berubah menjadi negara kafir dan tidak sekedar kafir, membenci kaum muslimin. Oleh karena itu saudara sekalian, kenikmatan-kenikmatan Allah ini saudara sekalian harus kita jaga. Nah sekarang pertanyaannya, ketika bangsa Indonesia khususnya kaum muslimin menginginkan perubahan menuju yang lebih baik ilal afdal, sekali lagi pertanyaannya, mal wasail, apa sarananya, apa wasilahnya agar kita benar-benar berubah menjadi yang lebih baik, yang lebih utama ilal afdal. Itu jangan diserahkan orang lain. Harus dimulai dari kita semuanya sebagai kaum muslimin. Wasilah yang pertama, sarana yang pertama dalam sunnatullah, ketentuan Allah yang berlaku di dunia ini sepanjang masa adalah al-ilmu. Al-ilmu. Yaitu ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini mencakup seluruh ilmu yang bermanfaat, terutama adalah ilmu syar'i, ilmu syar'i, ilmu agama, Al-Quran, Sunnah, Tafsir, Hadis, Akidah, Fikih, Sirah Nabawiyah dan sebagainya. Kenapa ini harus diprioritaskan terus sekalian? Karena kondisi dunia Islam, termasuk Indonesia, sinin tawilah, sudah bertahun-tahun mukarrar ulum syariah, kurikulum ilmu agama itu hampir bisa dikatakan tidak ada. Kalau ada, sangat kecil sekali. Di sebuah negara satu minggu cuma belajar agama 2 jam. Sekarang pertanyaannya, tahu apa anak kita, generasi kita dengan 2 jam belajar agama Islam? Bahkan untuk menentukan kelulusan anak kita, ukurannya bukan ilmu agama. Saudara sekalian hafizakumullah, ini bukan kebetulan. Ini di dalam materi usul fikri, peran pemikiran, termasuk al-mu'amar ud-dawliyah, konsentrasi global. Bahkan di sebagian negara Arab, pelajaran-pelajaran agama mulai dikurangi. Negara yang dekat dengan sumbernya Islam. Jadi jangan bermimpi, wahai saudaraku, kita berubah menjadi yang lebih baik kalau anak-anak kita la ya'lamun ad-din, tidak memahami ad-din. Agar dengan tidak mengetahui Islam, dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Anaknya tidak tahu. Sehingga saudara sekalian, orientasi kehidupan anak-anak kita tidak jelas. Karena tidak tahu tentang Islam. Yang kedua, termasuk ilmu adalah al-ulum al-kauniyah. Ilmu alam atau ilmu umum. Kita tahu bagaimana Eropa atau Eropa di abad pertengahan al-Qurun al-Wusta menjadi bangsa yang gelap, yang termarginalkan oleh dunia. Kemudian setelah bangkit dengan ilmu umumnya itu, maka tidak sedikit orang yang heran, kagum dengan dunia barat. Meskipun tetap Allah mengatakan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa ma'al akhirati al-ghafilun, Mereka hanya mengetahui kulitnya dunia, wajahnya dunia, tetapi lupa dengan kehidupan akhirat. Termasuk juga ilmu al-waqi', ilmu al-waqi', ilmu realitas. Tidak sedikit kaum muslimin yang tidak tahu kondisi real dari ya, bangsanya, negerinya. Al-mutsaffifin, orang yang berpendidikan, kaum cendekiawan, hampir di dunia Islam itu semuanya, kalau tidak bisa katakan semuanya ya hampir, yang namanya mutsaffifin yang berpendidikan itu sedikit. Yang paling banyak adalah ammatunnas, orang awam. Dan ini, saudaraku sekalian, hafizakumullah, bukan hanya dalam masalah ilmu realitas, tapi termasuk ilmu agama. Sehingga di tahun 80-an ketika ada penelitian dalam ibadah haji, diteliti, saudaraku sekalian, itu sananuna fil mi'ah. 80% dari seluruh jamaah haji di dunia itu adalah la ya'rifunal Islam, tidak mengetahui Islam secara baik. Sehingga otomatis hajinya sulit dibayangkan untuk sesuai dengan haji yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang berkah haji karena punya semangat, punya uang, pergilah dia. Tetapi tidak semuanya mempunyai bekal yang cukup tentang ilmu haji. Itu baru ilmu haji, belum ilmu-ilmu keislaman yang lainnya. Jadi saudara sekalian, kaum muslimin di dunia ini tidak tahu kondisi real. Ya. Tidak usah kepada dunia, umatnya, bangsanya. Tidak sedikit kaum muslimin Indonesia yang ada di Jakarta tidak tahu kondisinya bagaimana kaum muslimin di pedalaman Kalimantan dan pedalaman-pedalaman yang lain. Tidak sedikit saudara kita kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana kondisi saudaranya yang terjajah di Thailand Selatan, di Fatoni, di Mindanao, di Kashmir, di Iran, di Palestina, di Kosovo dan lain sebagainya. Bagaimana kaum muslimin akan berjuang mengamalkan Islam, memperjuangkan saudaranya, kalau dia tidak tahu kondisinya? Oleh karena itu ayat yang kali pertama turun dalam Al-Quran tentang ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat yang pertama turun dalam Al-Qur'an adalah tentang ilmu. Bukan politik, bukan ekonomi dan lain sebagainya. Yang sering dibicarakan orang seolah-olah masalah yang sebenarnya di negeri ini dan di negara-negara Islam yang lainnya seolah-olah adalah ekonomi. Sehingga ketika ada perdebatan-perdebatan di mana-mana, selalu yang mendominasi adalah ekonomi. Saudara sekalian, hafizakumullah, negeri ini yang sudah kita ulang-ulang tidak sepi dari orang yang disebut sarjana ekonomi atau pakar ekonomi atau doktor ekonomi. Tapi masalah yang sebenarnya, wahai saudaraku sekalian, kaum muslimin banyak yang tidak memahami Islam secara benar. Sehingga tidak tahu bagaimana memperbaiki dirinya. Yang kedua, saudara sekalian, di antara sarana untuk memperbaiki kondisi umat Islam, kondisi bangsa menuju yang lebih baik adalah ad-da'wah. Kenapa? Karena ad-da'wah yataghyir. Dakwah itu intinya perubahan. Jadi mengajak umat manusia, seluruh umat manusia yang sudah Islam atau yang belum, untuk mengikuti ajaran Allah, itu intinya adalah perubahan. Sehingga jangan ada kesan yang disebut dakwah itu hanya mendakwai orang non-muslim kepada Islam. Yang Islam pun juga harus didakwai. Karena tadi tidak sedikit orang-orang yang beragama Islam tapi tidak mengenal Islam, belum mengenal Islam secara benar. Nah, bagaimana caranya kita mendakwahi kaum muslimin saudara kita agar berubah menuju yang lebih baik? Pertama, kaum muslimin yang tidak mengenal Islam, dakwahnya adalah agar mereka mengenal Islam. bagaimana akidah yang benar, akhlak yang benar, ibadah yang benar. Yang kedua, kaum muslimin yang sudah mengenal Islam, tapi mengenalnya secara juz'i, secara parsial, dampaknya adalah bagaimana kaum muslimin ini memahami Islam yang secara kamil, secara universal, sehingga Islamnya bukan hanya di masjid. Di masjid, di kantor, di anggota dewan, ya, atau di gedung perwakilan rakyat, dan di tempat-tempat yang lainnya. Mereka Islam, Islamnya tidak parsial, utuh. Selanjutnya, kaum muslimin saudara kita yang sudah tahu Islam secara benar dan universal, tetapi tidak mau berdakwah. Bagaimana cara mendakwainya? Dengan memotivasi mereka agar menjadi pemeran dalam dakwah. Karena tidak bisa kita pungkiri, masih banyak kaum muslimin dewasa ini termasuk di bumi Allah Indonesia yang hanya menjadi penonton dakwah. Dan dakwah bukan hanya ceramah saja, tapi seluruh potensi yang dimiliki digunakan untuk memperjuangkan ajaran Allah. Yang punya ilmu, yang punya harta, yang punya dana, yang punya kekuasaan, seperti yang diamalkan Nabi SAW dan sahabatnya. Saudara sekalian, hafizakumullah. Yang sudah mau berdakwah, bukan berarti tidak perlu dakwah, tidak baik. Kenapa? Karena ada orang yang berdakwah, tapi maunya sendirian, infirodi. Yang penting dia besar sendiri. Sementara tidak mau beramal jama'i, tidak mau kerja sama dan sama-sama kerja dengan jamaah yang lainnya. Sehingga tidak mustahil dalam suasana-suasana yang menentukan di negeri ini dari negeri-negeri umat Islam yang lainnya, aktivis dakwah terbelah. Ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di depan, ada yang di belakang. Kenapa? Karena masih ada kaum muslimin yang berdakwah sendiri-sendiri. Sehingga itu tidak akan merubah kondisi yang lebih baik. Meskipun sudah berdakwah, kalau tak berubah, perubahannya pelan-pelan. Karena dalam sejarah dakwah, Nabi SAW tidak berdakwah sendirian. Nabi dan sahabatnya semuanya mempunyai wahdatul ghoyah, kesatuan orientasi. Wahdatul khutuwah, kesatuan langkah. Wahdatul ghoyah, wahdatul wabdah, mabdah, kesatuan prinsip. Sehingga mauqif sikap kaum muslimin dalam menghadapi apa saja, termasuk dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara, satu, sehingga perubahannya cepat menuju yang lebih baik. Saudara sekalian, hafizakumullah, kembali bahwasanya dakwah intinya perubahan. Allah berfirman, alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Jadi dakwah adalah upaya untuk menentaskan seluruh umat manusia, manusia apakah yang sudah Islam atau yang belum, dikeluarkan dari zulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, pada cahaya Islam. Yang perlu kita renungi, Bapak Ibu sekalian yang tercintai kata Allah, ketika Allah berbicara tentang zulumat, kegelapan, kezaliman, menggunakan jalan banyak. Begitu berbicara tentang Islam, nur cahaya, menggunakan mufrad. Allah tidak mengatakan ilal anwar, tapi ilal nur. Memberikan pemahaman kepada kita, saudara sekalian, betapa banyaknya zulumat, kegelapan-kegelapan di dunia ini. Kegelapan dalam berpikir, kegelapan dalam sistem ekonomi, kegelapan dalam sistem politik, kegiatan dalam pendidikan yang tidak menjadikan Islam sebagai kurikulum pokoknya. Ini selalu sekalian bahwasanya inti dakwah adalah sebuah perubahan. Sehingga selalu sekalian, kondisi bumi Allah Indonesia yang sudah diberikan kenikmatan tentang ya dakwah, ya, yang alhamdulillah kita diberikan kebebasan, kemerdekaan dan kemudahan bandingkan dengan negara-negara yang lain, saudara sekalian, hafizakumullah, yang begitu mencekam bagi aktivis-aktivis dakwah. Di salah satu negeri di Timur Tengah, yang namanya aktivis dakwah itu gantian masuk penjara tidak sedikit banyak. Hari ini temannya, nanti bulan depan ya dirinya sendiri gantian begitu. Karena banyak penguasa-penguasa yang ketakutan dengan Islam. Ketakutan kehilangan jabatan kekuasaan gara-gara ya takut kepada aktivis dakwah. Seolah-olah aktivis dakwah itu mengancam dirinya. Karena dirinya tidak akan bisa berbuat kewenang-wenang ketika tegak kegiatan dakwah. Ketika tegak al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Akhirnya selalu mempunyai pandangan yang negatif kepada orang-orang yang mengajak kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga teruskan ya, di antara wasilah sarana untuk menjadikan bangsa ini, umat ini lebih baik ilal afdal ilal aslah adalah istighlalul quwa al-bashariyah wal kauniyah. Mendayagunakan seluruh potensi yang ada, baik potensi alam atau potensi manusia. Jangan sampai ada anugerah Allah yang ada di alam dunia ini tidak termanfaatkan. Darat, laut, udara, semua harus dimanfaatkan untuk membangun dunia. Karena kita semua sudah diwajibkan oleh Allah untuk menjadi khalaif. Khalifah pemimpin-pemimpin di muka bumi ini dalam rangka mengamalkan aturan Allah dan alatnya, modalnya sudah dipersiapkan oleh Allah. Baik modal yang ada di darat atau yang di lautan, bahkan yang ada di udara. Oleh karena tidak boleh ada sesuatu yang mubadil. Kemudian saudara sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tolonglah basyariah, potensi manusia. Jangan sampai ada potensi kaum muslimin yang tidak digunakan untuk membangun Islam dan mendakwah. Jangankan saudara kita yang beragama Islam, wahai saudaraku, orang yang masih kafir itu saja ada sisi-sisi tertentu yang bisa digunakan untuk membela dakwah. Ada dalil, mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah Abdullah bin Uraikin. Abdullah bin Uraikin itu ketika masih musyrik, ketika masih kafir, tenaganya digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa hijrah. Karena dia ini mengetahui jalan yang khusus dari Mekah ke Madinah yang tidak diketahui oleh orang banyak. Sehingga keselamatan jiwa Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, secara manusiawi bisa terjaga. Bayangkan orang kafir saja potensinya bisa digunakan untuk membela Islam, apalagi kaum muslimin. Bandingkan dengan kondisi kaum muslimin sekarang, bahkan ada sebagian orang Islam, na'udzubillah min dzalik, semoga tidak banyak, yang justru menghambat Islam, yang justru benci dengan dakwah, benci dengan aktivis dakwah, tidak senang dengan syariat Allah, tidak senang kaum muslimin bersatu, tidak senang umat Islam saudaranya berkuasa. Di zaman Nabi Rasulullah, orang kafir saja digunakan untuk kepentingan dakwah. Nah, ini adalah sekalian hafizatullah yang kita maksud dengan istighlal al-quwwah al-kauniyah wal-bashariyah. Yang keempat, saudara sekalian, di antara tanda-tanda atau di antara wasail sarana apa untuk menuju perubahan yang lebih baik adalah at-tarbiyah. Saudara sekalian, at-tarbiyah atau pendidikan atau pembinaan. Kita tahu orang-orang Arab sebelum diutus Nabi SAW dan menangnya Islam disebut kaum jahiliyah. Kenapa jahiliyah? Karena hidupnya saudara sekalian tidak mengikuti aturan Allah. Maka disebut jahil. Sampai pemimpinnya saja, pemimpin bayaran kita wanita taat, berwibawa, tetapi dalam Islam disebut Abu Jahal. Bapaknya kebodohan, karena dia terdepan dalam menolak Islam. Tetapi dengan proses tarbiyah, dididik oleh Nabi, maka menjadi manusia terbaik di dunia ini. Khairul qurunikum. Pendidikan maknanya sudah sekalian, bagaimana manusia dididik secara utuh, pemikirannya, hatinya, fisiknya dididik sesuai dengan Islam. Sehingga ketika menghadapi permasalahan di dunia ini, apakah permasalahan yang menghadang dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan negaranya, otomatis, secara otomatis, solusinya Islam. Tidak akan mengimpor solusi dari tempat yang lain. Karena dia sudah tersibukkah pada aturan Allah. Sibukat Allah, celupan Allah. Sehingga Umar bin Khattab di zaman jahiliyahnya, radhiyallahu anhu, yang tega mengubur anaknya hidup-hidupan, yang tega hampir membunuh Nabi SAW, ketika diterbiah oleh Islam, diterbiah Rasulullah SAW, menjadi manusia yang adil, menjadi manusia yang terdepan di dalam membela Islam, kok bisa berubah sekian ratus persen? Min aina, dari mana? Jawabnya minat terbiah. Sehingga jamaah, organisasi, partai apapun di dunia ini tidak akan bisa merubah kondisinya menjadi lebih baik kalau dia tidak mentarbiyah dirinya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah tugas yang paling utama adalah mentarbiyah. Mentarbiyah kaumnya agar bisa membaca Quran, agar bersih hatinya, agar memahami kandungan Quran, agar memahami dan menghidupkan sunnah sesuai dengan surat Al-Baqarah yang berbunyi, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal-hikma wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bapak sekalian, inilah beberapa ayat Quran dan sirah nabawiyah yang merupakan pelajaran yang jelas bagaimana kita merubah diri kita, bangsa kita menuju yang lebih baik. Dan sekali lagi, perubahan menuju yang lebih baik jangan menunggu dari orang lain. Meskipun orang lain itu punya bagian, punya kontribusi untuk merubah menuju yang lebih baik. Tapi harus dirubah min angkusina, dari diri kita, jiwa kita. Melalui keilmuan, melalui dakwah, melalui tarbiyah, melalui pendaya gunaan seluruh potensi yang dimiliki. Melalui bersyukur kepada Allah dengan senantiasa. Pendaya gunakan seluruh nikmat Allah digunakan fi ta'atillah. Sehingga syukur menikmat itu akan menambah nikmat-nikmat baru. La insyaqantum la azidannakum wa la inkafartum inna azabi lasyadid. Bapak sekalian, semoga ini yang merupakan tajdid, perbaruan, pembaharuan pemahaman kita dan semangat kita yang berkaitan dengan kondisi hari-hari seperti ini, agar kita tidak salah di dalam melihat sebuah perubahan dan bekerja untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. والله على الصواب اقول قولي هذا ونستغفر لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته